Hanya aku setelah ku menemukan dirimu. Rasanya seperti bermimpi bisa mencintai yang indah. Bila ku harus aku berhenti, harga aku jatuh. the sound of my DJ. keadaan.